Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, di malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ditulis oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala, yang sebenarnya malam ini merupakan jadwal Ustazuna Ustaz Abu Abdurrahman Miqdad Bamajbur hafizahullahu taala. Maka karena beliau berhalangan, kita isi dengan pelajaran syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebelum kita lanjutkan, naman yadhkur faidah, siapa yang bisa menyebutkan faidah pelajaran sebelumnya? Siapa yang bisa menyebutkan faedah dari pelajaran kita yang sebelumnya? Naam, fadal. Bentuknya? Bentuk keparahannya apa? Ahsanta barakallahu fiik. Musyrikin zaman ini lebih parah kesyirikannya dibanding musyrikin sebelum ini, musyrikin terdahulu. Kenapa? Kalau musyrikin terdahulu, syiriknya cuman ketika mereka dalam kondisi lapang, dalam kondisi terjepit mereka mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupakan berhala-berhala mereka. Adapun zaman ini tidak dalam kondisi lapang, dalam kondisi susah, mereka terus berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintanya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, mereka berkhianat kepada suaminya, di mana suami mereka adalah seorang nabi, ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Apa bentuk khianatnya? Apa bentuk khianatnya? Fadhal. Terus ahsanta barakallahu fik. Bentuk khianatnya dalam urusan agama, Mereka berdua, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, berbuat syirik kepada Allah dan juga berkhianat kepada suaminya. Apa khianatnya? Tadi istri Nabi Nuh, bentuk khianatnya kalau ada orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, istrinya memberitahukan kepada pembesar-pembesar kaumnya bahwasanya si fulan telah beriman kepada Nuh, bahwasanya si Alan telah beriman kepada Nuh, dan seterusnya. Dan juga istri Nabi Nuh alaihissalam memberitahu kaumnya bahwasanya suaminya majnun, gila. Yang kedua, istri Nabi Lut, dia berkhianat kepada suaminya dengan apa? Memberitahu kaumnya yang suka sesama jenis, kalau ada tamu yang datang kepada rumah, ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam, dia beritahukan bahwasanya ada tamu di rumahnya Lut, datang kamu ke sana, ada laki-laki tampan misalkan, langsung mereka berbondong-bondong ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. 6. Ini bentuk khianatnya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam. 6. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Rabi hafizahullah taala, Ibnu Nuhin wa zawjatuhu ma yadkhulanil jannah. Anak Nabi Nuh dan istri Nabi Nuh tidaklah masuk surga. Anak dan istri Nabi Nuh tidak masuk surga. Apa kata Allah? Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Masuklah kalian berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Anaknya pun seperti itu, dikisahkan dalam ayat yang lainnya. Qala la tanfa'uhuma nubuwwatu Nuhin wala nasabu. Tidak bermanfaat untuk keduanya kenabian Nuh dan nasabnya. Kenabian Nabi Nuh dan juga nasabnya Nabi Nuh tidak bermanfaat bagi istri dan anaknya. 6. Limadha? Li'annahuma ittakhadha ma'allahi niddan. Kenapa bisa seperti itu kondisinya? Enggak bermanfaat bagi mereka baik kedekatannya kepada Nuh sebagai seorang nabi dan juga kedekatannya kepada Nuh dari sisi nasab. Nah, ini orang terdekatnya Nuh dari nasabnya, anaknya, istrinya, hubungannya dekat. Bahkan suaminya nabi, ya. Baik nubuwah, kenabiannya ataupun nasabnya enggak bermanfaat. Kenapa? Karena kedua-duanya menjadikan bersama Allah itu tandingan. Asyraka billahi tabaraka wa ta'ala. Kedua-duanya berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada lamma umira ar-rasulu alaihi salatu wassalam ay yasda'a bima umira. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meneriakkan secara lantang, untuk mendakwahkan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepada beliau, ya berupa tauhid, raqiyas safa wa nada quraisyan batnan batnan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Kemudian beliau memanggil kaum Quraisy. Dipanggil kaum Quraisy batonan batonan, suku demi suku, kabilah demi kabilah dipanggil. Wahai bani fulan, wahai bani fulan. Bahkan orang-orang dekat beliau dipanggil. Dipanggil bibinya, dipanggil anaknya, ya putrinya. Ya bani fulan, ya bani fulan. Wahai bani fulan, wahai bani fulan. Dipanggil kabilah-kabilah Quraisy satu demi satu. Ijtama'u, akhirnya mereka pun berkumpul di tempat beliau kumpulkan. Qala, kemudian beliau berkata, lau qultu lakum inna khailan wara'a hadzal jabal ya'tikum ta'tikum akuntum musaddiqiyya. Kalau aku katakan kepada kalian bahwasanya ada pasukan berkuda di balik gunung ini, di belakang gunung ini, yang akan menyerang kalian, yang akan mendatangi kalian, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian akan membenarkan saya? Kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau ada pasukan berkuda di balik gunung ini mau nyerang kalian, apakah kalian mau membenarkan saya, mau mengatakan bahwasannya saya jujur? Naam. Qalu naam. Mereka mengatakan naam, iya. Ma jarrafna alaika kadziban. Kami enggak pernah mendapati kamu ini berdusta wahai Muhammad. Naam. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Kemudian beliau mulai mendakwahkan dakwahnya kepada tauhid. Kata beliau apa? Sesungguhnya aku merupakan pemberi peringatan kepada kalian dari sebuah azab yang pedih. Kemudian dipanggillah fulan bin fulan, Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyyah binta Abdul Muttalib, dan seterusnya. La ughni anki minallahi syai'an, la ughni ankum minallahi syai'an. Saya enggak mampu memberikan manfaat kepada kalian. Artinya apa? Setiap orang itu memiliki kewajibannya masing-masing untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menanggung menyelamatkan seseorang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Lahab. Abu Lahab berkata, ketika tahu ternyata Quraisy dikumpulkan untuk perkara tersebut, Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, ali hadza da'utana, apakah untuk ini kamu panggil kami? Dalam satu lafaz dikatakan ali hadza jama'tana, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Apa cuman untuk ini kamu kumpulkan kami? Kata Abu Lahab. Padahal apa perkara? Perkara besar, tauhid. 6. Abu Lahab ammur Rasuli alaihi salatu wassalam. Abu Lahab ini padahal paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Abdullah, saudara ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Abu Lahab saking senengnya dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membebaskan seorang yang memberi kabar gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fa anzalallahu fi, maka Allah balas ancaman Abu Lahab ini dengan sebuah surat khusus, surat Al-Masad atau disebut juga surat Al-Lahab. Tabbat yada bi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablun min masad. Tabbat yada bi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia, ya, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan membuat dia bermanfaat hartanya dan apa yang dia telah usahakan. Sayasla naran dhata lahab, dia akan masuk neraka yang memiliki gejolak. Ya, neraka yang memiliki gejolak, yang bahkan diriwayatkan bahwasannya setiap orang akan melewati as-sirat, melewati jembatan sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Ya. Sirat yang lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Siapa yang menentukan dia selamat melewati jembatan tadi? Sesuai dengan amalannya. Ada yang melewati jembatan itu dengan secepat kedipan mata sampai ke sana langsung. Ada yang melewati jembatan itu seperti kilat. Ada yang seperti angin atau hujan yang didorong angin. Ada yang seperti kuda pacu. Ada yang seperti unta. Ada yang seperti orang berlari, berjalan, merangkak. Nah, bahkan ada yang sampai di ujung dalam kondisi sudah terluka-luka badannya. Tergantung amalannya. Kenapa seperti itu? Ini jembatan, bawahnya sudah neraka. Menyambar-nyambar. Bahkan ada pengait-pengait dari besi yang terus akan menyambar-nyambar menguji orang yang melewati sirat. Dan itulah sifatnya neraka. Dia memiliki lahab, memiliki gejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya adalah orang yang membawa kayu bakar. 6. Ummu Jamil, yang kelak dia akan membawa kayu bakar di neraka, yang akan menghinakan dirinya dan akan menyiksa dirinya. Fi jidiha hablun min masad, di lehernya pun terdapat tali dari serabut, bahan bakar api semuanya yang dia bawa. Nah, ini Abu Lahab. Bagaimana orang dekat Nabi dari sisi nasab enggak menguntungkan dia. La nubuwwatuhu wa la nasabuh, tidak nasabnya, tidak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana cintanya Abu Lahab, bagaimana senangnya Abu Lahab ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, dia di antara orang yang paling membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lamma wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bushira bi wiladatihi, A'taqa Abu Lahabin al-mar'ata allati basyarathu a'taqaha farahan bihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan disampaikan kabar gembira dengan kelahirannya, Abu Lahab membebaskan wanita yang menyampaikan kabar gembira tersebut. Dia merdekakan karena senangnya atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma bu'itha rasulan kafara bihi kana shadd a'da'ihi. Ketika Rasulullah diutus, diangkat sebagai nabi dan rasul, justru Abu Lahab inilah orang yang kafir, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk orang yang paling parah permusuhannya. Wa kana min asfahin nas fi haqqi hadzal rasul alaihi salatu wassalam. Termasuk orang yang paling dungu terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya tambah dekat hubungannya, sebagai pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keponakannya Allah angkat sebagai nabi, bahkan Abu Lahab menjadi orang yang paling memusuhi beliau. Wa ajrahum alaihi wa aktsaran nasi saddan anhu. Orang yang paling berani kepada Rasulullah, orang yang paling banyak menghalangi manusia dari beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma nafa'ahu hadha an-nasab ma hama. Fala yaghtarra ahadun binasabihi. Itulah paman Rasulullah yang tidak bermanfaat baginya nasab, tidak pula melindunginya, maka jangan seorang pun yang tertipu dengan nasabnya. Jangan merasa nasabnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengambil keuntungan, berani menentang syariat Allah. Ya. Kemudian beliau hafizahullah taala membawakan bagaimana realita kebanyakan kaum sufiyah. Qala katsirun min haula'i sufiyah. Banyak di antara mereka kaum sufiyah. Kaum sufi. Yang mereka ini merupakan ghulat, orang yang ghulu. Yaqulu ana min sulalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya di antara keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini zuriatnya Rasulullah. Saya dari zuriatnya Rasulullah. Saya ini di antara keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti itu? Jika memang dia termasuk zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh melakukan apapun yang dia mau. Boleh merubah-rubah syariat. Boleh memanfaatkan masanya. Boleh orang-orang bertabarruk kepadanya. Mencium-cium tangannya. Dengan bentuk perbuatan yang ghulu kepadanya. Bahkan ada yang lebih dari itu perbuatannya. Sampai bahkan menuhankan dan lain sebagainya, kufur kepada Allah Azza wa Jal. Qala anta min sulalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kamu dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kunta sadiqan laka al'adzabu dhi'fain. Kalau betul kamu ini termasuk keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagimu dua kali lipat azab. Maka bagimu wahai Abdullah, wahai si fulan yang mengaku memiliki nasab, memiliki keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berbuat syirik kepada Allah, menentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagimu dua kali lipat azab yang akan engkau rasakan dibanding orang lain. Ya. Kemuliaan seseorang itu menunjukkan kelebihan, baik dari sisi kebaikan ataupun celaan jika dia berbuat perbuatan tercela. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-Ahzab, di mana Allah memanggil istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wahai istri-istri Rasulullah, wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian, may ya'ti minkunna, barang siapa di antara kalian yang berbuat sebuah fahishah, berbuat sebuah perbuatan yang keji, dan mereka orang-orang yang tersucikan dari perbuatan tersebut, namun kalau seperti itu kondisinya, maka bagi mereka, bagi istri Nabi tersebut, dhi'fain, dua kali lipat azab. Ya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan yang seperti itu bagi Allah sangatlah mudah. Kenapa Allah mengatakan wa kana dzalika 'ala Allahi yasira? Ya. Allah mengatakan, wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di antara kalian ada yang berbuat fahisyah mubayyinah, fahisyah yang jelas, maka akan dilipat gandakan dua kali lipat dosanya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Maka yang seperti itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Para mufassirin menerangkan bahwasannya tidak susah bagi Allah untuk mengazab orang yang memiliki kedekatan dengan seorang nabi. Allah enggak susah. Ya. Sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala siapapun dia. Walaupun orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang yang dekat dengan seorang nabi, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Yang seperti itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi yang selainnya. Ini kemuliaan seseorang yang memiliki kedudukan, apakah itu nasab dan lain sebagainya, dia memiliki nilai lebih baik ketika melakukan ketaatan, perbuatan baik, ataupun ketika berbuat sesuatu yang jelek. Maka perbuatan tersebut tercela dua kali lipat. Ya. Makanya Allah kemudian mengatakan pada ayat setelahnya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Barang siapa di antara kalian yang taat kepada Allah dan Rasulnya, beramal saleh, kami berikan kepadanya pahalanya dua kali lipat. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini yang diterangkan oleh para mufassirin dalam ayat tersebut. Maka beliau hafizahullah taala di sini menerangkan, in kunta shadiqan, kalau kamu jujur betul keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapatkan dua kali lipat azab. Jangan merasa kamu bisa apa-apa walaupun kamu memiliki kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, beramal saleh, maka bagimu kemuliaan dua kali lipat. Kemuliaan lebih, kemuliaan kedekatan sebagai ahlul bait dan juga kemuliaan sebagai kaum mukminin. Ya. Naam. Yudha'ifullahu 'adzabaka in khalafta risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah akan melipat gandakan azabmu jika engkau menyelisihi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ashaddu azaban min ghairik. Kamu akan lebih keras azabnya dibanding selainmu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menilai orang-orang itu sesuai dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwanya. Qala hafizahullahu ta'ala. Berkata beliau hafizahullahu ta'ala, asyahid annal mu'min la yad'u illallah. Intinya adalah bahwasannya seorang mukmin itu tidaklah dia berdoa kecuali kepada Allah, tidaklah dia meminta kecuali kepada Allah azza wajal. Wa la yastaghithu illa billah, tidaklah dia beristighatsah kecuali kepada Allah. Wa la yadhbah illa lillah, tidaklah dia menyembelih kecuali untuk Allah. Wa la yanzuru illa lillah, tidaklah dia bernazar kecuali untuk Allah. Wa la yatawakkalu illa 'ala Allah. Wa la yarghabu illa fi ma 'indallah. Wa la yakhafu illa min Allah. Tidaklah dia bertawakal, bergantung, pasrah kecuali kepada Allah. Ya, tawakal itu hak murni Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal merupakan hak murni Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal yang sahih, tawakal yang benar, tawakal dengan menempuh sebab, ya, tawakal dengan menempuh sebab. Sebab kita kerjakan, selebihnya pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yarghabu illa fima indallah, tidaklah dia berharap kecuali apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yakhafu illa min Allah, dan tidaklah dia takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al khawfu ruknun min arkanit tauhid wal iman. Khauf itu merupakan satu rukun di antara rukun-rukun tauhid dan keimanan. Khauf termasuk rukun tauhid dan iman. Nah, sebagaimana antum pelajari, khauf ada berapa? Ada? Dua apa tiga? Hah? Berapa khauf? Berapa macam? Berapa macam khauf? Dua. Enam. Dua atau tiga. Ya, dua atau tiga. Kenapa tiga? Yang pertama ada khauf tabi'i. Khauf tabi'i, khauf tabiat. Tabiatnya manusia memang takut, khawatir terhadap sesuatu tersebut. Kepada hewan buas, kepada api, kepada tenggelam, kepada mobil kencang, ya, kepada petir, ya, yang takut menghunjam dia, dan lain sebagainya. Dari jenis ini apa? Khauf yang sifatnya apa? Tabiat manusia. Dia takut dari singa, dia takut dari macan, dari anjing, apalagi anjing rabies. Naam, ya. Dia lari. Kenapa lari? Takut terkena madarat dari hewan buas tersebut. Ya. Yang kedua khauf, ini kita sebutkan secara ringkas karena antum telah pelajari bersama. Al-khauf, khaufus sir. Khauf sir. Ya. Takut kepada sesuatu yang tidak mahsus, enggak dirasakan ancamannya. Ya. Enggak dirasakan ancamannya. Ini kata para ulama syirkul akbar, syirik besar. Khauf sir. Seperti takut kepada patung, takut kepada pohon keramat, takut kepada jin. Ya. Kalau takut kepada jinnya sampai membuat dia menta'zim, mengagungkan, memuliakan, mempersembahkan kepada jin tersebut, syirik akbar. Ya. Kalau takutnya kepada jin, setan misalkan, enggak ada apa-apa lari. Cuman jalan di tempat gelap lari. Berarti ini ada naqsun fi tauhidi. Ada kurang dalam tauhidnya. Maka insyaallah muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, belajar tauhid, pemberani semua. Ya. Jalan tempat gelap buat apa takut sama syaitan? Syaitan itu kata para ulama lebih takut kepada kamu dibanding kamu takut sama dia. Syaitan itu lebih takut kepada kamu dibanding kamu takut sama dia. Kamu takut sama dia, dia lebih takut lagi sama kamu. Buat apa takut sama syaitan? Ya. Rasulullah sudah mengajarkan doa, zikir, wirid. Kita punya perisai, kita punya tameng. Nah. Maka tadi yang kedua apa? Khauf sir, syirik akbar. khauf yang sampai membuat orang itu mengagungkan yang ditakuti. Yang ketiga, khauf takut yang membuat orang itu berbuat meninggalkan kewajiban, bermaksiat. Nah, tadi seperti sama syaitan tersebut, ya, yang dia seharusnya sholat berjamaah di masjid, karena jalannya lewat gelap-gelap, nggak jadi ke masjid. Ini khauf yang sifatnya maksiat, terdapat kekurangan pada tauhidnya, nggak sampai mengeluarkan dia kepada kesyirikan, tidak sampai mengeluarkan dia dari tauhid. Tapi kalau sampai mengagungkan, lewat tempat itu harus klakson 3 kali, lewat tempat itu harus kasih sesuatu, ini syirik akbar kepada siapapun. Enggak ada apa-apa kok takut, iya. Beda sama kalau sama hewan buas. Nyata ngeri dia. Mau nerekam kita. Sama api, ganas api itu bisa membakar kita, takut wajar. Tapi kalau kepada patung, kuburan, pohon dikeramatkan, buat apa takut? Enggak wajar. Karena apa? Enggak dirasakan ancamannya, enggak ada mana. Cuman gelap-gelap. Orang dulu enggak ada lampu. Ya. Makanya dikatakan bahwasanya salat yang paling berat atas kaum munafik itu salat Isya dan salat Subuh. Godaannya. Kenapa? Ya zaman itu pelita enggak seperti sekarang. Mereka enggak hadir, ya mungkin enggak diketahui. Ya. Umar bin Khattab pun terbunuh pada saat sholat Isya. Gelap, enggak ada yang tahu, tusuk dari belakang. Zaman itu. Ya. Mereka para sahabat pemberani, muwahhidin, maka kita pun para talabah, para ikhwah, muwahhidun, orang yang bertauhid dan mempelajari ilmu tauhid, harusnya kokoh hati kita, mantap, tidak bergeming, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu khauf 3 macamnya. Yang pertama khauf tabii, yang kedua khauf sir, syirik besar, dan yang ketiga takut yang membuat orang itu meninggalkan kewajiban atau berbuat sesuatu yang dilanggar, sesuatu yang diancam, berbuat maksiat. Nah, meninggalkan kewajiban. Nah, al-muhim, kalau takut itu mengandung pengagungan, maka dia terjatuh pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah taala pelajaran kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf, wastaghfirullah wa atubu ilaihi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.